Imafilah, pernah kami bahas ya Prof. Muslim tentang kapan bangsa Yahudi ini akan dihukum Allah. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Nah, yang pertama surat Al-Isra ayat ke-4. Ya, waqadaina ila bani Israil, dan kami tetapkan bagi bani Israil fil kitabi, di dalam Alkitab, latufsiduna fil ardi maratan. Sungguh mereka akan melakukan kerusakan dua kali. Wala ta'luna uluan kabira, dan mereka akan melakukan kerusakan yang sangat besar. Fa idza jawadu ulahuma, apabila tiba janji hukuman yang pertama, ba'asna 'alaikum ibadalana, kami utus kepada kalian hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan yang sangat besar, yang sangat kuat. Fajasu khilala diyar, mereka merajalela di kampung-kampung kalian. Wa kana wa'dan maf'ula, dan adalah janji Allah pasti terlaksana. Apa yang dilakukan oleh Mesir Asyria Kaldani menghancurkan bangsa Yahudi sehingga mereka eksodus keluar semuanya. Tidak ada lagi yang tinggal di sana kecuali sebagai budak. Jadilah mereka bangsa tanpa negara, bangsa tanpa tanah air. Eksodus besar-besaran sporadis di tengah-tengah bumi, di atas muka bumi. Nah, Allah kembalikan kesempatan mereka untuk berkuasa kembali di muka bumi. Ya, surat Al-Isra ayat ke-6. Pada saat itu Hitler, perhamba Allah, ketika Hitler masih menjadi panglima militernya Jerman, belum menjadi presiden Jerman, belum menjadi pemimpin Jerman, dia dalam menjelang Perang Dunia Kedua, saat itu dia memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Aku tidak memiliki makanan untuk kalian. Negaraku, kalian tahu negara kita sedang keadaan kemiskinan, tapi aku bebaskan kalian untuk mencari makanan di kota ini. Silakan. Ya, ada menyebutkan itu di Bavaria. Ya, di Bavaria, Jerman, Frankfurt, itu adalah tempat di mana paling banyak komunitas Yahudi tinggal. Nah, bersebelahlah semuanya bubar, termasuk si Hitler. Hitler ini berjalan, tiba-tiba ada semua mobil saat ke depan, lalu merapat ke pinggir jalan, membukakan pintu mobilnya, kaca mobilnya, lalu dilemparkan satu bungkusan ke tong sampah. Seperti biasa, orang-orang tahu kalau itu Yahudi, dan Yahudi kalau melemparkan tong sampah pasti makanannya yang tidak habis. Karena lapar, Hitler juga sebagai pasukan yang lain lari itu dikejar tong sampah tadi diambil. Benar makanan. Ah, kebetulan gua lagi lapar, kata dia. Dimakan tuh. Ketika dia memakan, di situ dia berpikir, aku memakan sesuatu yang menjadi sampah bekas makanan orang Yahudi. Mereka pendatang, aku tuan rumah di sini. Nah, apa yang terjadi? Perang Dunia Kedua terjadi, Hitler menawan 5.000 orang Yahudi. 5.000 Yahudi ini kemudian disimpan di kem-kem konsentrasi, penjara. Kirim surat oleh Hitler ke Rothschild, Sir Meyer Amsor Rothschild, pimpinan Yahudi Eropa saat itu, tinggal di Bavaria juga, Jerman. Intinya, nih, kami menawan 5.000 bangsa kalian, tebus mereka sekian juta pound sterling, kasih waktu sekian sama saya, silakan. Teleponan tuh. Diancam sama Hitler, kalau tidak ditebus kami akan bantai mereka. Apa yang terjadi, perhamba Allah? Datanglah utusan dari Meyer Amsor Rothschild melihat bagaimana kondisi 5.000 orang Yahudi tadi. Ternyata mereka adalah wanita, anak-anak, ya, kakek-kakek, nenek-nenek. Tidak dibutuhkan oleh Yahudi. Yang Yahudi butuhkan adalah para pemuda untuk perang mendirikan negara mereka, Israel, di Palestina. Itu yang mereka butuhkan. Akhirnya gimana? Enggak, kami tidak butuh. Silakan saja, kalau mau dibantai mah kami tidak perlu. Yang kami butuhkan bla bla bla bla, sampaikan. Benar nih, enggak akan ditebus sama kalian? Silakan. Kami tidak akan menebusnya. Baik, kalau begitu kami akan menghabisinya. Nah, dihabisilah mereka. Nah, disebutlah Holocaust. Kepada dunia mereka meradang, lihat jahatnya perang dunia, kami bangsa Yahudi menjadi korban kebiadaban kalian semua. Pokoknya kalian harus bayar kompensasi pada kami. Nah, mengalirlah harta yang banyak. Salah satu yang mengalir paling deras adalah dari Amerika. Bukan hanya bantuan, tapi komitmen Amerika to stand beside Jews, beside Israel. Kami akan berdiri di samping kalian. Kami akan ada setiap apapun yang kalian butuhkan. Dan kami tidak akan kompromi. Kalau dulu, kata Amerika, kami diam ketika kalian dihina. Kami diam ketika kalian difitnah. Kami diam ketika kalian dizalimi. Tapi sekarang akan saya lawan. Kata siapa? Kata Israel. Amerika saat itu pada Israel. Akan saya lawan. Ya. Baik, berbalas ini buat Allah. Ini satu fakta bagaimana Amerika menyatakan komitmennya kepada Israel. Nah, kita lihat nanti nubuahnya perempuan Allah. This. Leading Democratic presidential candidate Senator Barack Obama issued a warning to Pakistan today, saying he would be prepared to order military attacks against Al-Qaeda targets inside Pakistan, with or without the approval of Islamabad. There are terrorists holed up in those mountains who murdered 3,000 Americans. If we have actionable intelligence about high-value terrorist targets and President Musharraf will not act, we will. And Pakistan's instability right now, it's turning away from democracy. The rise of Islamic militants inside the country that he has not effectively dealt with. All of those, I think, threaten stability. And I know that when I visit APAC, I'm among friends. Good friends. Friends who share my strong commitment to make sure that the bond between the United States and Israel is unbreakable today, unbreakable tomorrow, unbreakable forever. That the bond between Israel and the United States is rooted in more than our shared national interests. It's rooted in the shared values and shared stories of our people. And as president, I will work with you to ensure that it is this bond that is strengthened. And I understood the Zionist idea that there is always a homeland at the center of our story. We know that the establishment of Israel was just and necessary, rooted in centuries of struggle and decades of patient work. But 60 years later, we know that we cannot relent, we cannot yield, and as president, I will never compromise when it comes to Israel's security. I went to Israel. Flying in an IDF helicopter, I saw a narrow, beautiful strip of land nestled against the Mediterranean. On the ground, I met a family who saw their house destroyed by a Katyusha rocket. I spoke to Israeli troops who faced daily threats as they maintained security near the blue line. I talked to people who wanted nothing more simple or more elusive than a secure future for their children. I have been proud to be a part of a strong bipartisan consensus that has stood by Israel in the face of all threats. That is a commitment. That is a commitment that both John McCain and I share, because support for Israel in this country goes beyond party. Hamas now controls Gaza. Hezbollah has tightened its grip on southern Lebanon, and it's flexing its muscles in Beirut. Because of the war in Iraq, Iran, which always posed a greater threat to Israel than Iraq, is emboldened and poses the greatest strategic challenge to the United States and Israel in the Middle East in a generation. Iraq is unstable, and Al-Qaeda has stepped up its recruitment. Israel's quest for peace with its neighbors has stalled, despite the heavy burdens borne by the Israeli people. And America is more isolated in the region, reducing our strength and jeopardizing Israel's safety. And then there are those who would lay all the problems of the Middle East at the doorstep of Israel and its supporters, as if the Israeli-Palestinian conflict is the root of all trouble in the region. These voices blame the Middle East's only democracy for the region's extremism. They offer the false promise that abandoning a stalwart ally is somehow the path to strength. It is not. It has never been, and it never will be. Our alliance is based on shared interests and shared values. Those who threaten Israel threaten us. Israel has always faced these threats on the front lines, and I will bring to the White House an unshakable commitment to Israel's security. That starts with ensuring Israel's qualitative military advantage. I will ensure that Israel can defend itself from any threat, from Gaza to Tehran. Defense cooperation between the United States and Israel is a model of success, and it must be deepened. As President, I will implement a memorandum of understanding that provides $30 billion in assistance to Israel over the next decade, investments to Israel's security that will not be tied to any other nation. Dalam pernyataan ini, Amerika menyatakan akan membantu Amerika sejumlah 30 miliar dolar untuk kepentingan militer Israel. Sepertinya ini yang kita pahami. Oh, betul apa yang difirmankan Allah. Ya. Allah akan menguatkan mereka bi amwali wa banin dengan harta yang banyak dan pasukan yang banyak. Pasukan Amerika, Prancis, Pakta NATO semuanya dikerahkan untuk melindungi kepentingan Israel. Pasukannya banyak digunakan untuk melindungi mereka. Terbukti apa yang Allah firmankan. Nah, berikutnya Allah nyatakan, "Baida jawadul akhirah," maka apabila tiba hukuman yang kedua, setelah Allah menyatakan, "In ahsantum ahsantum li anfusikum," apabila kalian berbuat baik, tentu kebaikan itu akan kembali pada diri kalian. "Wa in asa'tum," dan jika kalian berbuat buruk, "falaha," maka keburukan itu akan menimpa kalian. Apa itu? "Baida jawadul akhirah," apabila tiba janji hukuman yang kedua, liyasu wujuhakum, untuk memburamkan wajah kalian, akan datang bangsa-bangsa yang akan kembali menghukum mereka. Para ulama ahli tafsir itu menyebutkan bangsa yang akan menghukum mereka tidak lebih adalah bangsa yang dulu menghancurkan mereka. Ya, datangnya kembali Israel mendirikan sebuah negara membuat mereka membalaskan dendam mereka pada tiga bangsa besar ini. Mesir dihancurkan menggunakan tangan Abdul Fattah Asisi yang berakidah Syiah. Kemudian juga Irak digulingkan karena difitnah Saddam Hussein membantu Al-Qaeda dan menyembunyikan sejuta pemuda massal. Walaupun pada akhirnya Amerika mengaku kalau mereka tidak bersalah. Saddam Hussein tidak menyimpan nuklir dan tidak pernah terlibat dengan Al-Qaeda. Dan Al-Qaeda tidak bertanggung jawab atas penghancuran WTC. Tapi mereka sudah mengeksekusi mati Saddam Hussein dan mereka membantai ribuan kaum muslimin di Fallujah, di Baghdad, di Robiah. Ada datanya di sini, firman Allah. Inilah kejahatan yang mereka lakukan, ya. Sehingga mereka bisa masuk dan balas dendam mereka kepada Mesir. Assyria, Suriah, mereka gunakan untuk menghancurkan umat Islam dengan tangan Bashar al-Assad.